بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، أصلي وأسلم على نور الأنوار وسر الأسرار ودريات الأجيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أغنى نعم الله وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم: شفاعتي يوم القيامة حق، فمن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها، والله أعلم بمراد. Pengatur waktu, pemindah acara, mana teh? Yang saya cintai, mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati, para alim ulama, para kiai, para guru, para ajengan, para abuya, para pejuang-pejuang agama, pembela-pembela tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mudah-mudahan para ulama, para kiai yang hadir di ini malam, umumnya para ulama, para kiai, guru-guru kita yang ada di seluruh dunia, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jauhkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Amin, amin ya Rabbal. Baik, akan saya bacakan hiji-hiji. Al-Mukarram, Al-Mukarramah, Ibu Camat Kecamatan Mande, Ibu Rela Nur Lela, tepuk tangan untuk Ibu Camat. Terima kasih Umi, Ibu, Mamah, yang mana Umi itu? Oh, ini mamahku ini mah. Mudah-mudahan Mama sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki. Kemudian komandan kita dari Kapolsek Kecamatan Mande, pokoknya Kapolsek dan jajaran seluruh Kepolisian Republik Indonesia yang sudah mengamankan jalannya acara ini. Kita di sini bukan perusuh, betul? Kita di sini bukan nyari masalah. Insya Allah umat yang hadir umat cinta damai, amin. Kita umat Islam tidak akan pernah mencari musuh, tapi tidak akan pernah lari kalau ketemu musuh. Allahu Akbar. Hidup kiai, hidup polri, hidup polisi, hidup tentara. Shalawat ala Muhammad. Kemudian Bapak dan Ramil Kecamatan Mande, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mande, Bapak Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Mande, kemudian Ketua MUI Desa Kademangan, Bapak Kepala Desa Kademangan, ini lumayan nih. Waduh, Bapak Kepala Desa Sekecamatan Mande, kemudian Bapak Yoga Bapak Yoga Nata Nata Nusa SEMH, anggota DPRD Kabupaten Cianjur. Tepuk tangan untuk beliau. Kemudian Ibu saya Ibu Hasni, anggota Ibu Hasni, Masya Allah. Ibu Hasni anggota masih juga Dewan Kabupaten Cianjur. Tepuk tangan untuk Bunda Ibu Hasri, kemudian Ibu Hajah Yuni, dan Bapak Beak. Para jamaah, ibu-ibu, calon-calon penghuni surga, anu garelis sawareh, apa kabar semuanya? Baik, semuanya sehat, alhamdulillah. Bagus, itu yang aa harapkan siang dan malam. Aku gak mau mendengar kamu sakit. Pokoknya kita harus sehat, jaga imun, jaga iman, jaga imun, iman, aman, imin, imin. Mudah-mudahan warga masyarakat yang hadir ini malam, nanti kita akan kembali berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malam ini banyak hadir para ulama, para kiai, betul. Dan malam ini banyak hadir para santri, calon pejuang-pejuang agama. Hidup santri! Hidup santri! Hidup santri! Takbir! Sallu ala Muhammad! Berbahagialah mamah yang punya anak di pondok pesantren. Ngomong. Berbahagialah akang, abah, uak, bingkong, biacah, bimimin, bititin, biiroh, mang adang, mang abas, mang apun. Ayah kami ayah. Ayah. Mang tis. Ayah. Sa. Mang uci kan ya. Berbahagialah orang tua yang punya anak di pondok pesantren. Sabar guys. Berbahagialah orang tua yang punya anak jadi santri. Pokoknya buka anak jadi santri mah amazing. Luar. Walaupun ada sebagian orang bilang katanya santri itu madesu, masa depan suram. Saya jawab, ya, okay. Memang santri itu madesu, tapi bukan masa depan suram. Madesu, masa depan sukses. Tepuk tangan untuk santri Cianjur, kota santri. Allahu Akbar. Bagaimana enggak sukses guys? Ketika orang lain isu-isu ke kantor, ke sawah, ke kebon, ke pub, santri kan PS, makanya disebut suk. Itu kan singkatan sukses, isuk-isuk. Tapi tinggal kiai ayana susah tuh, santri ayana susah tuh. Allah barok. Imahna baradang, mobilna boba. Anjingkan. Menang nyandung, menang tak? Pokoknya masukkan anak ke pondok-pondok pesantren, agar besok lusa kita mati ada anak yang berdoa di atas pusara kita, di atas tanah kuburan kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini adalah acara syukuran karena kita sudah masuk menuju tahun baru Islam 1444 Hijriah yang diprakarsai oleh para panitia. Padahal 6 bulan yang lalu kita ceramah di sini, cuma waktu itu karena hujan turun sehingga jamaahnya seetikan. Tapi malam ini Allah hadirkan calon-calon penghuni surga. Allah hadirkan orang-orang soleh di lapang yang hebat ini. Tepuk tangan untuk para panitia. Sukes. Isuk-isuk. Dan kakara umur-umuran ceramah yang suka hanjukut. Keren. Ajib, luar be. Oke, hadirin rahimakumullah. Oh, tukang foto. Oke, kali mau tanya. Keren. Bapak Ibu. Ya jamaah, masya Allah. I love you too sayang. Aku tuh bahagia kalau di depan banyak santri. Kenapa? Jauh sebelum menjadi kiai kondang hari ini, aku pun pernah buduk juga sayang. Kamu pikir Aa gak buduk gitu? Jangan melihat hasil, lihatnya pro. Ibu dewan, ujug-ujug jadi anggota dewan. Ente guys. Ibu camat, ujug-ujug dilantik jadi camat. Pak Lurah, Pak Kapolsek dan Ramil, Bupati, Presiden sekalipun, apakah ujung-ujung dilantik ini Presiden? Semua ada pro. Para ulama, para guru, abuya-abuya, baik yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada, ujung-ujung banyak santri. Ente, ujung-ujung buka pesantren, ujung-ujung lomba santri, ujung-ujung bisa nyanung. Ente, semua ada pro. Roma muda, ujung-ujung viral, tidak buduh heula. 2 tahun ibu, acur hati sama ibu. 2 tahun tiap rek mandi, ya Allah, rapat. Nah, kalau ngalaman, carenang jeng. Setiap mau mandi aku menangis, kecepret, nahan nyer. Aku menjerit meratap padamu budu. Hidup budak, hidup santri, hidup salafi, hidup kiai. Allahu Akbar. Besar. 2 tahun buduk, makanya ningali calon aja rote. Trauma aja, trauma. 2001 saya memutuskan untuk tidak memakai celana dalam. Istiqomah dengan sarung sebagai ciri ahli sunnah wal jamaah. Kemana-mana dia damping, tak pernah pakai celana jero. Genah-genah kia umi tiis. Gelebung gue. Makanya kiai mah anak rasok. Banyak, sekolah banyak. Punya meren atau hayang tinggal gitu. Hidup kiai, hidup. Baik, bukan salah lagi kak kiai. Goblok mbung jenuh. Padahal ya, gede tuh hayang. Pemajikan kiai mah, oh nunggu-nunggu. Oh, garulis. Soalnya Allah sudah siapkan rata-rata pemajikan kiai mah golowing. Atau ikut golowing kumaha modalna guys. Pun pemajikan hayang gelis modalna tuh. Bener tuh. Bener cara ke. Oh terima kasih. Nah itu surak lah, itu cicik. Cantik itu butuh modal. Betul. Baik buruk seorang istri nu kasebut salaki. Eta istri nasaha masya Allah. Gulis. Gede. Gede tabung geus. Kalau istri na kiai pantes. Kada harwe perkat mureun. Apa duit? Kata jadinya pemajikan saham ini kuruk Bu RT. Punten Ibu RT, punten. Terus ada yana itu. Di dia mah gede Ibu RT na di dia. Bisa gede bosor. Jadi wanita itu bagaimana dibawa oleh suaminya, betul? Mun tong ngimpi hayang boga pamajikan salehah mun lalakina tara salat. Tong ngimpi hayang boga pamajikan salehah mun salakina tara daek salat. Makana aminan sing tarik inu hadir lebih dari 1000 orang, mudah-mudahan nu tara salat sing daek salat. Amin. Nu tara salat sing daek salat. Amin. Nu tara salat sing daek salat. Nu tara ngaji sing daek ngaji. Amin. Nu tara ka masjid sing daek ka masjid. Amin. Oh benar. Lamun aya jelema imahna deket mas. tapi tara kamas, tara berjamaah di mas, tara ngaji kamas, tara sholat di mas, dimana maut tekudu di sholatan di mas, tuh pos ronda. Monah keur hirup tara daek ka masjid berjamaah tara sholat ngaji muludan muharaman maka calana ari geus maot juga gotong ka jero bari pangharepna teu sopan meuleun imam cik imam wae ya imam ngelehan ka tukang lamun imam diharep si mayit di tukang hiji miluan sholat. Mudah-mudahan dengan Muharram ayo kita hijrah. Muharram itu kan berbicara bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kalau Nabi hijrah tempat, maka kita harus hijrah pandangan. Kita rubah mindset selama ini. Karena apa? Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua akan kembali kepada Allah subhanahu. Orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa, Bapak RT, RT di RT di karunya, Bapak RW, Pak Lurah, Ibu Camat, Ibu Dewan, Kiai, khusus Kiai mau pupus, pupus, santri, Kiai, pup. Nanti kalau dengar kabar aroma muda sudah wafat, kirim patihan satu kali agar saya wafat husnul khotimah. Amin. Jawabna insya Allah. Di dunia mata yang jalmi gagah teu aya. Laras Umi mama teu aya. Dan gagah mah sanes urang tapi Gusti paduleuteuing preman Cibalagung jangkung kuning kumisna baplang segede caduk tato na belah dia cak-cak belah dia oke dina bujal Doraemon dina bujur Upin Ipin yah dibara asup angin menyengir benar gitu. Jawab yang kompak, siapa yang maha gagah? Siapa yang maha gagah? Siapa yang maha gagah? Abdul ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kecuali hanya kepada Allah. Jangan meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha maujuda illallah. La ilaha ma'buda illallah. Bukankah kita akan modar dan semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti? Maka yang kaya jangan som komo untuk gablek. Yang cantik jangan som komo anu ulah goreng teuing itu komo anu geuneut nu kasep teu kudu som komo anu geseng. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat harta, Allah tidak melihat jabatan. Bantuan Allah tidak melihat harta. Allah tidak melihat jabatan. Allah tidak melihat wajah. Yang Allah lihat iman dan takwa. Jelas? Betul? Kembali kita akan mati. Ini perlu kita siapkan agar jangan sampai terlena dengan kehidupan. Memang ngaranna kehidupan mah eueuh mahina. Geus boga motor hayang, Semoga mobil hayang. Gimana parkirnya? Ya begitulah dunia, tidak ada habisnya. Nanti setelah jasad ini masuk liang, liang kubur, maka AA ingin berpesan, wahai para jamaah, mari kita mengingat liang. Karena bagaimanapun kita gak bisa jauh dari yang namanya lahir ke dunia, hakikat izin Allah, syariat bijil tina liang. Di dunia neangan duit, belaan ninggalkan sholat, ninggalkan ibadah, ngebelaan. Beak masa aktif, hirup asup kana jero. Liang. Dari liang, untuk liang, menuju. Tenang, tenang. Hidup ini adalah hidup ini adalah sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau dimanapun kita berada, kematian pasti akan menghampiri kita. Mudah-mudahan kita wafat husnul khatimah. Hirup kembali loba duit asal cager. Nah, daripada loba hutang awak gering loba masalah. Amit amit. Nauzubillah min. Hoyong bahagia hoyong. Nah, kuping kenya, opami hoyong bahagia, saur pun guru, Allah ya raham, Kiai Haji Zainuddin MZ. Kalau kamu mau bahagia, pertama, jangan panas dengan milik orang. Ulah sok panasan ku milik buat tetangga muli termos. Manehna nu ngagolak. Naon urusanana? Aya anu sok kitu aya. Mun rek panasan dina kahadean. Oh, ibu dewan nyumang ka hareup ah abdi diarek. Jadi entong niat nyawer mamah niatna sodako. Insyaallah ya ajis bari dipasingkeun ka jalmi nu banget butuh. Nyata pun bojo. Atuh urang teh kabelaan saha teh? Kabelaan saha? Kabelaan saha? Betul. Maka hai para suami, dengarkan baik-baik. Jangan pernah menyakiti hati wanita. Oh, pangkat ras. Lamun rezeki salaki hayang lob, maka jadikan istrimu seperti ratu dalam rumahmu. Maka nanti Allah akan menjadikan engkau raja dalam rezekimu. Gitu. Cintai dia sebelum dicintai orang lain. Hapus air matanya sebelum ada yang menghapus air matanya. Karena dibalik lawehnya awewe, itu ada skincare yang harus kita bayar. Hidup pemajikan, hidup. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisnya istri, tangisnya tidak. Eh, bareng. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisnya istri, tangisnya bidadari. Betul begitu? Kalau istri sedang marah, keuwak. Aawa menikahnya gelut jeng satpol PP. Daripada kudu pasnya jeng kapolda mah. Ripuh. Dilawan salah, teu dilawan ripuh. Gitu. Maka jagalah istri, jangan kau. Kalau istri sedang marah, rumah pun terasa gerah. Gerah, panas. Anak-anak jadi gundah, hidup pun tak bergairah. Tapi kalau istri senang, rumah pun terasa tenang, anak pun gembira. Malam Jumat goyang. Nah benar kuncinya di istri. Kalau berangkat dari rumah istrinya senyum, kirim doa, suaminya semangat. Semangatlah. Kata istrinya, sayang, hati-hati ya. Aku enggak mau kamu kenapa-napa. Karena ada yang harus kamu perjuangkan, aku dan anakmu. Kan semangat ya ngan duitna oge. Tapi sok lamun ini ti imah pamajikan kieu tah. Kebenang ditanya. Ditanya teu ngomong. Ditoel malik. Nyiku. Kira-kira semangat mana yang duitna? Moal makana bagaimana menjaga menjaga perasaan saling menghormati, saling mencintai, karena hidup gak bisa sorangan. Benar tuh, pejabat butuh rakyat, rakyat butuh mual disebut ibu lurah, palurah, ibu camat, ibu dewan, upam itu ayah rakyat. Tapi rakyatnya butuh ke pemerintahan. Lamun tak ya pemerintahan, pabulit. Tutang borot tak ya pemerintah. Sakalian RT torek we. Kacau administrasi. Benar tuh. Oh RT torek, nak paksa ada uhu daikun. Dipilih warga. Warga naros ke Pak RT. Pak RT, ada yang namal KTP, ayuna sabar hadinten. Jakarta teh bari malik aya barudak mah lain barudak aji nyeun KTP sabaraha poe wah ulah ngadada da mal beres-beres sok lamun se-Indonesia aya 200 RT we tore kacau acak-acakan administrasi kacau makanya saling membutuh begitupun dengan kiai jamaah butuh kiai kiai ge butuh butuh jamaah. Bagaimanapun hebat seorang penceramah terkenal, Kiai Haji Raden Romo Muda, datang ke dia, begitu dugi ke dia teh jamaah ke ayah hiji-hiji acan, kapalang nepi ceramah di dia, saudara-saudara, cenung ngaliwat kumaha, Kiai cager. Ini sangka nu edan. Oh jelas hidup saling membutuh. Janganlah merasa diri paling utama di antara sesama manusia. Karena tanpa mereka kau bukan apa-apa. Betul? Jadi gak perlu som. Iya jamaah biasa hadir bunga tuh. Allahu Akbar. Bahagiamu, bahagiaku. Deritamu. Deritamu juga. Bila engkau bahagia, aku pun bahagia. Bila kau merana, aku pun merana. Oh jamaah semua, oh jamaah, oh jamaah. Apa debega home, del curah home. Sorry guys, sorry. Nyanyi mah teu wajib bis. Nu wajib kudu bisa mah hiji so. Lah dua mah cakur. Eta wajib be. Nyeri kan hate lamun urang boga anak teu bisa maca Al-Qur'an. Silakan anak punya pendidikan setinggi mungkin. Bias. Sok sakola sing luhur. Hei para pemuda, para pemudi. Peperihan bapak ke sekolah atuh anjen masih jadi sarjana. Peperihan bapak tu bisa ngaji atuh anjen mah kudu jadi kiai. Sekolah sing luhur. Mamah TK asup heula ka Puan. Kan zaman aing mah eueuh baheula. Teu ngalaman apun enon. Paun, teu ngalaman pa. Abdi mah alit teh. Pasar wae aja. Pengalaman paun langsung ke MI, ke SD. Mawa buku hiji samingguan, buku leces tegeningan, anu ipis, tah warna ganaria jeung birunya, tuna dina kenca di dieu, anu katuhu sisir jeung minyak tancok, budak sakola baheula, tiap mangih kaca sedot sedot, meuni herang tarang teh, pan ku inung di imah di balur ku minyak jalantra, aya nu ngalaman teh. Oh, ngarah hidung cenah. Padahal herang lain hidung. Nupuku mah minyak jalan terah. Mah ubar burut. Sokeran buka burut. Isuk-isuk balurkan terus poekan. Insya Allah. Gitu. Ayo nama ya. Puan, TK, SD, rupa-rupa. Ayo SDIT, ayo nama. Kumahanu begadu. Terus naik SCG, S2. S3 doktor profesor. Kudu gagah. Sabab mesti balik ayeuna ye. Dulu Malaysia berguru kepada Indonesia, hari ini Indonesia berguru kepada Malaysia. What's wrong? Ada apa ini? Oh, ternyata bangsa Indonesia sudah lupa dengan lagu W.R. Supratman. Bangunlah jiwanya. Ngomong sedek. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Dua. Indonesia Merdeka. Merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia. Ayunya yakni hanya latihan baris berbaris santri kudu bisa. Lamun tanggal 17 tengke santri turun ke lapang, tanamkan jiwa nasionalis dalam dada, betul, buktikan bahwa benteng-benteng perjuangan itu adalah pondok pesantren. Santri, Allahu Akbar. Abdi mah mun 17 barudak turun ke lapang, turun naon eta nuhun. Insya Soleha 20.000 malam hari. Iya mah saret ieu mah. Insyaallah bah mun ingat. Engkor semangat berkobar. Santri nanti tanggal 17 Agustus turun ke lapang. Kibarkan bendera merah putih. Betul. Nah, latihan heula ka ayeuna baris ber. Terutama Satgas Hansipta. Paling cuat aing ada di Hansip. Kita balik kanan, balik kiri. Kita hadap kanan, karah nu kanan. Ke 17 tahun kemari, bareng bupati ngareneng, kata bupati, ah, coba itu Hansip dirapihkan. Urang kaharep. Bah, sing rapih, bah. Siap kunaon teh. Padahal suing. Bapak pake masker teka tempo. Pokoknya mah hidup Hansip, hidup RT, karena mereka adalah jajaran-jajaran pejabat tertinggi di Indonesia. Nomor 7 RT teh tingkat 7 kata teh. Naon-naon pasti lompat naga. So, ayah nu teka bagian bantuan saha disalahkeun. Tengah penting nu nganyang jam 2 can balik saha diteang. RT jam 2 puting kebaka karak-rek naik. Warga nyusulan di selenang sarung. Dicecek pantalon ke RT. Nah ini teh. Oh ya kio di dia kene. Ajak-ajak atuh. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allahu Akbar. karena di sini ada bidadari, bagaimana kalau kita duet? Apakah Anda setuju? Di sini ada yang namanya Rika. Mana Rika? Mana Rika? Bukan channel. Astagfirullah. Rika, kenapa kau dagang channel Rika? Atau di sini ada yang namanya Ani? Mana Ani? Lama tidak ketemu, sekarang jadi gendut kamu Ani. Ada Forsa, Forsa ada. Fans of Roma Irama dan Soneta, Forsa, Forsa. Nah, jadi di Indonesia ini ada dua legend musik. Satu Bang Iwan Pals, dia punya grup namanya OI, OI, orang Indonesia. Yang kedua Roma Irama, dia punya fans namanya Forsa, fans of Roma Irama dan Soneta. Dan alhamdulillah di Indonesia yang punya gelar Roma Muda dan sudah disahkan dan dilantik oleh beliau adalah Kiai Haji Hilman Mubarok Roma Muda. Tepuk tangan untuk Ayi. Yes, yes, yes. Apakah Anda sudah mengenal aku? Okay, terima kasih. Bawa namaku dalam setiap doamu. Kudu namah malam ayana TK Garut berhubung ke acara yang suka dia. Lu penting bisa panggil jeng dulur. Kurang teh do. Dulur. Kurang sil duakeun ayeuna mah. Kumaha lamun kitu kira-kirana? Maksudna bisi ibu rek mau tiheula abdi paneuri atau bisi abdi paneuri ibu tiheula, kurang silih duakeun supaya orang bahagia dunia akhirat. Bang, di sini ada yang bisa nyanyi ini enggak? Boleh, boleh, boleh. Sebujur bangkai, siap. Oke. Okay. Tak kudu anu boleh ini sama. Sebujur bangkai. Depan ada teh meureunan sebujur bangkai itu berbicara tentang kematian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Digotong dina pasaran, dianterkeun ka kubur, diasupkeun kana tang, ditincakan ku loba ngajerit maratan, ngoceak maratan, disiksa ku malak sabab hirup tara. Lamun mamah bukan salaki, kebeneran salaki mamah lalaki. Sholat tara, ngaji ka masjid, berjamaah, usaha, numpak. Usaha embung ibadah ngan ngusup we. Aya oh gae da, amat teu nyaram sapodo teuing. Nu penting teu ninggalkeun ka wajib. Cing salagi teh nyai, akang izin dua dinten malui bari ka mana? Nguhyup. Dan dia aya aji 4 juta. Wayana kudu saef yo. Lamun kitu kira-kira narido teu? Tah, cenah kitu carana. Geus, urang hijrah. Salat teh hukumna wajib. Wajib. Enggak bisa sholat mah syukur alhamdulillah. Taekeun karena sholat sunnah, tahajudna, pigawe. Teu kudu unggal peuting saminggu sakali. Ah, hese sabulan. Kudang ti peuting. Asa kudang ti peuting? Eta geuning alhamdulillah. Sholat ki. Oh, beres ki. Oh, teu ngesang heula. Sare-sare wae teh. Hudang. Tah, beres hudang ka cai, beres ka cai. Memeh sare nu boga salaki heuk pandang wajahna. Yang punya suami, pandang wajah suamimu malam ini. Boleh jadi malam ini malam terakhir kau memandang wajah tampannya. Boleh jadi malam ini pertemuan terakhir kita masih bisa bersamanya. Bagaimana kalau besok kita pergi untuk selamanya? Maka pandang wajah suamimu nanti malam memehes. Suami kersare. Aku ibu tetep. Ya Allah. Dulu kau sangat tampan sayang. Kenapa malam ini kau seperti ranginang bubuk? Tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Pada hasil mungkin temani merana burung palung bodoh. Kata bahasa Sunda burung palung bodoh. Buruk-buruk papan. Eta teh salaki kade tekengeng culangung kade tekengeng nyebut ngaran. Salaki keur ngopi torojol pamajikan mawa sapu inyuk. Abas bari SMA. Cing salaki na gekom era ku batur. Cibudak cilaka. Kalau papa sudah abas ibu sudah engkom. Yakin aing baskom cibudak. Lihat bagaimana rumah tangga Sayyiduna Muhammad. Nabi kalau manggil istri masya Allah sayangku cintaku. Ya Khumairah, wahai istriku yang pipinya semu merah, yang pipinya kemerah-merahan. Ya Khumairah, istrinya menjawab, labbaik ya Rasulullah, ada apa sayang? Makanya kalau kamu mau tahu bagaimana kisah romantis Rasulullah dengan istri-istrinya, beli kitab Sirah Nabawiyah atau download di HP kan ada. Download di HP kitab Sirah Nabawiyah. Di situ menceritakan romantisnya baginda Rasul dengan Siti Aminah, dengan Siti Khadijah, dengan Siti Aisyah, dengan Sayyidatuna Fatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bulan Muharram lobakeun maca shalawat. Hoyong pandang sareng Rasul hoyong. Dina ngimpi hoyong. Mudah-mudahan malam ayeuna tiasa ningali rarai Rasul dina impen. Salla alaika Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jawabna kieu sallu alaih. Siap. Minta ehok sakit. Tengah ulang. Salla alaika Allah. Salla alaika Allah. Salla alaika Allah. Ahmad ya habibi. habibin nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Iya, iman memang hai. Banyak yang hai. Aku mencumiya sama ayu doi. Kudu maka lagu nu biasa we sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Narekeun budak bari maca salawat. Narekeun salaki bari maca salawat. Ayah, bobo. Salallah. Atuh make lagu mah panenaheun, guys. Sok salawat sanaek-naek. Salaki keur nyeri huntu. Ibu balik ti dieu da ceuk aroma muda ge kudu salawat, kudu loba salawat. Nepi ka imah, Kang, salawatan yuk. Salatullah. Salamullah. Ala toha. Cing salakina. Kunaon sih? Isukan urang kapoke Mas. Make seni, make nada, ngaos Quran make seni, salawatan make nyanyi ge make dengan seni hidup jadi indah, dengan agama jadi terarah, dengan ilmu jadi mud, dan dengan cinta jadi bergairah. Wih, ngamuk ngamuk. Aduh, sok bilih anu bade kih mangga. Tapi wih nih kadieunya, jangan pernah tinggalkan aku. Karena aku gak bisa hidup tanpamu. Oh iya, mubalik tanpa jamaah itu bagai ambulan tanpa uwe-uwe. Karena hidup tidak bisa sendiri. Ini jadi senal ini. Hidup tidak bisa sendiri, butuh dengan orang. Jeng dulu. Mualila tengah peting imah kahuruan sahan nyamperken. Tengah peting imah digotong ke rumah sakit sahan ngantur. Malam Jumat di kamar sahan asuk. Salaki ulah panasan ku milik batu. Cianjur makan daerah iya daerah Pasundan naon sih ngaranna teh Parahyangan. Jadi kudu nyinen Cianjur. Gahaturkeun bangsa. Betek tuh balik modal. Baheula lamun aya Muharram abdi emut tuju alit ka punggurnya. Upami aya Muharram teh anu sibuk teh grup ibu-ibu. Pun biang kokalisna. Aya nu bagian kenang, nu bagian ieu bagian. Kecerek. Lamun malam tahun baru Islam teh ibu-ibu mare kebrukat ka ditu. Mare ke kabaya anu kadulu tadi tutangna teh geuning. Bahwa lama pancan ayah busana muslim cara ayona. Bahwa lama maka gelung. Cikurang mah cek sound benernya. Bahwa nyanyi kosidah gitu. Ibu-ibu bahwa lah. Baiklah hadirin, sebuah lagu untuk anda. Ya dana, dana. Ya kadal haram. Apa emang kadal maharam tu bahala? Itu mah lagu-lagu jad. Jadul. Ayo nama sholawatnya keren-keren, betul. Oh, Abdullah nama Aminah ibundanya, Abdul Muttalib Abu Talib pamannya, Khadijah Fatimah, semua bernasab dari Quraisy. Inilah kisah yang penuh, oh penuh, oh penuh, oh penuh. Sebujur pantai. Baik, kita dengarkan sebuah lagu indah menceritakan nasib sang badan yang katanya paling tampan, yang katanya paling cantik, semua hanya akan menjadi santapan cacing tanah, rorong, hanya akan jadi bangkai semata. Semua lagu indah.